Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengingat dan membahas tentang keutamaan ilmu serta amal saleh, pengamalan terhadap ilmu itu, bahwa ilmu nafi' akan mewariskan, membuat orangnya berakhlak mulia, bersifat agung, artinya terbenahi akhlak dan sifatnya. Maka orang yang paling berhak berakhlak mulia, yang paling pantas berakhlak mulia adalah ahlul ilm, orang berilmu. Semakin dia berilmu, semakin tertuntut untuk baik dan mulia akhlaknya. Karena orang melihat dia sebagai pewaris para nabi yang mengerti dan membawa ilmu syar'i. Oleh karena itu, kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah mengingatkan, man talabal ilma faqad talaba a'la matalibid dunya falyakun khairan nas. Orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu syar'i, berarti dia telah mencari matalibid dunia, a'la matalibid dunia, yang tertinggi dalam urusan dunia ini. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Maka hendaklah dia menjadi orang terbaik. Falyakun khairan nas, menjadi orang yang terbaik pada dirinya. Karena itu yang dinilai oleh orang, itu yang dilihat. Karena akhlak itu sesuatu yang tampak dari dirimu, muncul, yang di situ orang menilai bagaimana tutur kata dia, bicaranya, bagaimana sikap, bagaimana tindak tanduknya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasulnya. Dalam hal ini Allah sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau di atas akhlak yang agung, akhlak mulia, sebagaimana mereka ahlul ilm, orang berilmu, mewarisi ilmu itu dari Rasulnya, mereka pula mewarisi akhlak dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana ada ilmu nubuwah, di sana pula ada akhlakun nubuwah. Ada ilmu kenabian, ada pula akhlak kenabian. Tidak hanya ilmu yang diwaris dari Rasulullah, tapi juga akhlak. Kalau hanya ilmu, ya semua orang bisa. Siapa saja bisa, karena ilmu kan teori bentuknya, nadhariyat. Bisa dipelajari, bisa dibaca oleh siapa saja. Tapi tidak cukup hanya itu, di sana ada akhlak, nubuwah. Menghiasi orangnya. Membedakan dia dari yang lain, akhlak kenabian. Maka ilmu akan membentuk orangnya berakhlak mulia. Ilmu akan mewariskan pada orangnya ucapan-ucapan yang baik, tutur kata yang baik. Memaafkan yang jelek, berbuat jelek padanya. Maka kalau orangnya masih saja buruk lisannya, kalimat-kalimat jelek masih saja keluar dari lisannya, menunjukkan disangsikan itu, dipertanyakan ilmu yang ada padanya, apakah itu ilmu nafik atau bukan. Karena kalau ilmu nafik, gak akan dia seperti itu. Demikian pula dalam dia bermuamalah. Kalau ilmunya bermanfaat, membuahkan pada orangnya muamalah hasanah. Bagaimana dia bermuamalah di rumahnya, bagaimana dia dengan istrinya, dengan anaknya, menjadi sosok yang dicontoh, toladan bagi anak-anaknya, toladan bahkan bagi istrinya. Pada ilmu yang dia pelajari, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika ingin, ada yang ingin menjumpai beliau, dan orang ini cukup jelek lisannya. Uyainah Ibnu Hisn, maka sulit dia untuk menemui Umar. Umar selalu menghindar darinya. Dia punya ponakan yang cukup dekat dengan Umar, orang baik, namanya Hur bin Qais. Maka dia minta syafaat kepada Hur untuk bisa menemui Umar. Walhasil sampai akhirnya diizinkan ditemui oleh Umar. Umar sebagai khalifah radhiyallahu anhu. Ternyata saat ketemu, yang dia sampaikan kepada Umar caci maki, celaan. Kamu ini orangnya pelit, enggak adil, ini itu, caci maki dia. Ya, Umar sebagai manusia sempat marah, tersinggung. Radhiyallahu anhu. Hampir-hampir beliau melukai atau memukul ini orang. Tapi kemudian diingatkan oleh Hur bin Qais. Beliau katakan, wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, maafkan. Terutama orang yang berbuat jelek padamu. Wa'mur bil 'urf, dan perintahkan kepada yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil, yakni jangan dilayani orang jahil itu. Lalu kata Hur, ini pamanku termasuk orang-orang jahil. Maka Umar memaafkan dan menyuruh Uyainah untuk keluar pergi meninggalkannya. Akhlak. Ilmu. Begitu pada para sahabat, begitu pada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Banyak contoh bagaimana mulianya mereka. Adab yang sangat tinggi. Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, kasih Allah, saat berdakwah kepada ayahnya yang musyrik Azar, kan Allah sebutkan, ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, telah datang kepadaku ilmu yang itu enggak ada padamu, maka ikuti aku. Yang disebutkan oleh Ibrahim ini sengaja demikian, artinya beliau mengakui, ditunjukkan kepada ayahnya, yakni engkau berilmu, wahai ayah, engkau berilmu, aku juga berilmu. Tetapi dalam hal ini ada ilmu yang ada padaku yang itu tidak ada padamu. Masalah tauhid, masalah iman, larangan syirik. Diakui keilmuan lawan bicaranya. Tidak dinafikan sama sekali. Akhlak. Kan beda. Iya. Kalau misalnya dinafikan sekali, aku yang ngerti, kamu gak ngerti apa-apa. Misalnya dikatakan begitu. Kamu jahil. Gak paham masalah apa-apa. Aku yang ngerti. Ya marah orang. Bagaimana dakwah itu akan diterima kalau akhlaknya seperti itu. Tapi lihat Ibrahim. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, telah datang padaku ilmu yang itu tidak ada padamu. Kamu punya ilmu, tapi yang ini enggak ada padamu. Akhlak. Hud alaihi salam. Begitu para nabi yang lain, Soleh dan yang lainnya. Ketika kaumnya mencela para nabi mulia ini, sehingga mereka katakan, inna lanaraka fi safaha, kami melihatmu dalam safaha. Safaha itu kebodohan, sevi. Ini kamu orang bodoh. Begitu celaan kaumnya. Tapi apa yang dijawab oleh para nabi itu? Ya qaumi laisa bi safaha. Wahai kaumku, tidak ada safaha itu pada diriku. Ini menafikan, sebatas menafikan tuduhan batil yang diarahkan pada beliau. Aku bukan orang bodoh. Aku Rasul yang diutus oleh Allah menyampaikan kepada kalian ini. Tidak dilayani. Kalau orang tidak punya akhlak, tidak terbimbing dengan ilmu, ya mungkin akan emosi melayani. Ya dikatakan bodoh, oh ya kalian itu yang bodoh misalnya. Enak saja ngata-ngatai orang misalnya. Dilayani dengan nafsunya. Tapi bukan begitu para nabi. Mereka hanya menafikan tuduhan itu. Laisa bisafaha. Adab. Nabi Yusuf alaihi salam, ma'ruf kisahnya kan ya. Saat saudara-saudaranya ini sekarang sudah pada tahu bahwa ini Yusuf saudara mereka yang dulu mereka buang, mereka musuhi, mereka sia-siakan. Sekarang mereka datang sangat butuh bantuan beliau. Butuh sumbangan sembako untuk keluarganya kan gitu kisahnya datang. Apa yang beliau sampaikan kepada mereka? Nabi Yusuf sebutkan dalam Quran Allah kisahkan. Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badu. Allah telah berbuat baik kepadaku, telah memberiku kenikmatan, satu, dengan mengeluarkan aku dari penjara. Kan semula beliau dipenjara oleh keluarga kerajaan. Itu yang beliau sebut. Alhamdulillah, Allah keluarkan aku dari penjara. Apa adab di sini? Akhlak apa yang tampak di sini? Beliau tidak menyinggung sedikit pun perasaan saudara-saudaranya. Akhlak. Kalau orang enggak berakhlak, kurang adab, enggak tahu ilmu, ya diungkit kesalahan yang dulu pernah terjadi. Misalnya, akan dikatakan di saat itu, ini sekarang saat hancur perasaan saudara-saudaranya, ya Allah ini ternyata Yusuf orang yang kita buang dulu, kita musuhi, sekarang kita butuh padanya. Bisa saja misalnya, kalau bukan nabi, dia akan mengatakan, ingat kalian dulu. Kalian dulu yang membuang aku ke sumur. Tega kalian ninggal aku masih kecil. Kalian taruh, dilempar di sumur kemudian kalian tinggalkan. Ingat perbuatan kalian dulu. Bagaimana perasaan saudaranya kalau diungkit seperti itu? Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf. Yang beliau sebutkan penjara. Dan itu yang melakukan istana, keluarga istana, bukan saudara-saudaranya. Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijin. Yang kedua, wa jaa bikum minal badu. Dan kenikmatan Allah pula, Allah pertemukan aku dengan kalian. Allah datangkan kalian dari badu sana. Badu itu pedalaman jauh sana. Dari pedalaman jauh, kalian menempuh perjalanan jauh sampai menemui aku di sini. Itu yang beliau sebut. Sekali lagi dijaga perasaannya oleh Nabi Yusuf. Karena beliau tidak menyebut kebutuhan mereka. Misalnya kalau bukan beliau, orang yang gak ada akhlak, adabnya. Sekarang kalian butuh bantuan aku, ngerengek-ngerengek. Aku yang bantu kalian, ini sembakonya. Kalian datang jauh-jauh ke sini kan butuh bantuan. Minta sembako. Sekarang masa paceklik berkepanjangan, sulit. Dan aku yang bantu kalian. Hancurnya perasaan mereka kalau seandainya itu disebut. Tapi akhlak Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau sebut, Allah datangkan kalian dari pedalaman sana. Lembut sekali bahasanya. Akhlak. Ilmu mewariskan akhlak yang mulia. Ilmu itu menumbuhkan adab yang agung pada dirimu. Dan itu buah yang luar biasa daripada ilmu. Karena orang yang belajar ilmu akan dia pelajari bahwa akhlak sangat tinggi kedudukannya di dalam syariat. Dia akan pelajari sabda-sabda Rasulnya. Inna min aksari ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Dari yang terbanyak memasukkan orang ke dalam surga, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Husnul khuluq. Dan akhlak mulia pula yang paling berat, paling memberatkan timbangan seorang hamba di yaumul qiyamah. Paling memberatkan timbangannya. Yang semacam itu yang dia pelajari. Maka dia terdorong. Motivasi bagi dia untuk selalu membenahi akhlaknya. Memuliakan adab-adabnya. Mengharap keutamaannya di sisi Allah. Wa inna sahib al-khuluq al-hasan la yablugh bihi darajat as-sa'im al-qa'im. Yang akan dia pelajari pula dari sabda nabinya, orang yang berakhlak mulia itu bisa mencapai derajat orang yang puasa siangnya dan sholat malam harinya. Mungkin dia gak mampu melakukan itu semua. Siangnya harus puasa. Gak cukup itu. Malamnya pun dia qiyamul lail, tahajud. Kan besar keutamaannya. Pahalanya begitu besar. Sholat malam, puasa. Dia orang ini gak mampu melakukan itu. Tapi akhlaknya baik. Akhlaknya mulia, adabnya mulia. Dia mencapai derajat itu karena akhlak mulianya. Dengan akhlaknya yang agung, adabnya, dia samai itu orang yang puasa dan qiyamul lail. besar fadilah akhlak. Dengan akhlak itu dia yatahabbab ilan nas. Dia berbuat bagaimana dia dicintai dan semakin dicintai oleh orang lain. Selama itu bukan kemungkaran, bukan dosa. Selama itu bukan dosa. Orang dianjurkan berbuat, berbicara sesuatu yang karenanya kamu akan semakin dicintai orang, disenangi orang, orang nyaman dengan kamu, senang di dekat kamu, nyaman bermuamalah dengan kamu. Dengan siapa? Fulan. Oh, masya Allah, senang dia. Karena ada orang yang dengar namanya saja sudah ngeri. Urusan kamu sama fulan, na'udzubillah, Allah yahfad, bakal panjang ini, celaka ini urusannya kalau urusan sama fulan. Orang yang berakhlak mulia gak akan begitu, gak ditakuti oleh orang. Orang malah senang. Akhlak. Makanya disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, wa in kana ar-rajul la yusibul bab min abwabil ilm fayamalu bih fayakunu khairan lahu min ad-dunya wa ma fiha. Seseorang mempelajari satu bab dari bab-bab ilmu, dan itu yang dia amalkan, baginya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena bermanfaat. Ilmunya bermanfaat. Orang merasakan manfaatnya. Termasuk dari buah daripada ilmu, orang itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza tara'asa ar-rajulu sari'an adarra bi katsir min al-'ilm, wa idza talaba wa talab balagh." Kalau orang itu cepat di puncak kepemimpinan, akan memadorotkan dirinya, memadorotkan ilmunya, akan bahaya, merugikan dirinya sendiri. Tapi kalau dia mencari ilmu, terus belajar bertahap, sedikit demi sedikit, dia akan sampai ke tujuan dengan waktu. Kata Imam Zuhri, innama hiya bitalabil ayyam wal layali. Ilmu itu bisa didapati dengan melalui hari demi hari, malam demi malam, ya ini waktu. Enggak bisa kamu peroleh dengan cepat-cepatan. Ala kulli hal, ilmu banyak membuahkan kebaikan bagi orangnya. Diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan niat, murnikan hanya mengharap ridha Allah semata. Kita belajar, kita mengamalkan. Inginkan dengan ilmu itu untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, agar tergantikan itu dengan ilmu. Itu tujuan dan keinginan kita dalam talabul ilm. Dia ibadah, layaknya ibadah lain butuh keikhlasan. Dia ibadah, maka inginkan dengannya mengangkat kejahilan. Karena manusia ada padanya sifat-sifat itu. Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu banyak kedzalimannya, banyak kejahilannya, sehingga dia butuh ilmu agar terangkat kejahilan-kejahilan itu dari dirinya. Butuh adil, keadilan, agar terangkat itu kedzaliman-kedzaliman pada dirinya. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Yang mendapat taufik hanya yang Allah pilih. Hanya orang-orang yang Allah inginkan baginya kebaikan. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang menginginkan, yang Allah inginkan baginya kebaikan, akan Allah jadikan dia faqih dalam agamanya. Ilmu cukup kebanggaan bagi talibul ilm yang menuntut dan belajar ilmu, bahwa malaikah alaihimussalam, wa innal malaika la tadau ajnihataha ridhon bima yasna. Malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya karena meridhoi apa yang mereka cari, yang mereka lakukan, belajar ilmu. Malaikat, makhluk besar, makhluk suci, makhluk mulia, yang gak pernah maksiat kepada Allah, hanya taat kepadanya, selalu bertasbih, berzikir kepadanya. Makhluk mulia, besar, kuat. Jibril alaihi salam itu mengangkat, disebutkan di riwayat, mengangkat negeri kaum Lut itu dengan ujung sayapnya. Negerinya diangkat semua, bukan sekedar orang-orangnya, tak negeri-negerinya diangkat. Itu hanya dengan ujung sayapnya. kekuatan mereka. Alaihimussalam. Malaikat Allah yang mulia. Dan itu tidak ada pada selain mereka. Enggak ada, kamu cari dalilnya. Enggak ada disebutkan misalnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya ridho kepada para penguasa-penguasa dunia, kepada raja-raja, pemimpin dunia, enggak ada. Tidak ada para malaikat meletakkan sayap-sayapnya ridho tawazu kepada para pedagang, orang kaya, saudagar, enggak ada. Bahkan bab-bab kebaikan yang lain, kalau itu kan dunia, bab kebaikan, bahkan setingkat jihad fisabilillah sekalipun, yang Rasul sebutkan puncak bangunan tertinggi Islam, jihad fisabilillah, darwatu sanamihi, tidak disebutkan dari keutamaan jihad, para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya ridho, tawaduk kepada orang yang berjihad. Hanya kepada tullabul ilm, kepada para penuntut ilmu. Bagaimana tidak bangga, bagaimana tidak senang para penuntut ilmu. Keutamaan besar. Makanya Imam Malik Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah, guru besar Imam Syafi'i, sempat ditegur, ya dikritiklah oleh Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad digelari Abidul Haramain, ahli ibadah di Haramain. Ya, karena beliau selalu ibadah, masya Allah. 5 waktu di masjid, bukan hanya sholat fardu, sholat sunnahnya ini, ahli ibadah sudah, Abidul Haramain. Maka beliau, yakni, ya mengkritik, ya menghasung sekaligus kepada Imam Malik. Yakni, perbanyak ibadahmu sini di masjid. Sholat, ibadah, begini, begini. Maka dijawab oleh Imam Malik, sesungguhnya Allah membagi-bagi kebaikan kepada hambanya. Di antara mereka ada yang dibukakan untuknya pintu sholat, sehingga dia sholat, masya Allah sholatnya. Bukan hanya 5 waktu yang sunnah-sunnah, sholat malam, duha. Ada di antara mereka yang dibukakan untuknya pintu siam. Maka dia puasa luar biasa. Ramadan tentunya. Puasa Dawud, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan yang lain-lainnya. Ada yang dibukakan padanya pintu sedekah. Maka dia ringan tangan. Sedekah, infak, infak, infak, sedekah, ringan untuk bersedekah. Masing-masing orang Allah bukakan padanya. Yang dibukakan pintu sholat belum tentu bisa puasa seperti yang puasa. Gak kuat kalau suruh puasa. Tapi sholatnya masya Allah. Yang puasa belum tentu bisa bersedekah. Mungkin dia kaya, tapi untuk royal dan ringan bersedekah seperti itu belum tentu bisa. Yang bersedekah disuruh sholat puasa seperti itu juga belum tentu bisa. Masing-masing orang, masing-masing dalam kebaikan. Dan salah satu pintu kebaikan yang Allah bukakan untuk hambanya, kata Imam Malik, adalah pintu ilmu. Dan aku, kata Imam Malik, ridho dengan yang Allah bukakan untukku, ilmu. Karena besar keutamaannya, banyak orang yang mendapat manfaatnya, terus mengalir itu pahala padanya. Bahkan setelah mati pun ilmu yang bermanfaat, setiap kali orang mengamalkan, mengalir itu pahala baginya. Aku ridho dengan pintu ini, dibukakan pintu ini untukku. Sehingga di situ kesibukan beliau, beliau ngajar, belajar, nulis, ya, dalam kesibukan ilmu. Fadilahnya besar, keutamaannya banyak. Maka berdoalah kepada Allah kita agar selalu diberi taufik oleh Allah untuk ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita cari, itu yang kita pelajari. Diberi taufik oleh Allah untuk beramal saleh dengannya, membenahi akhlak dan adab serta muamalah kita. Sehingga itu menjadi bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu yang kita bawa untuk nasib kita di akhirat kelak. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد. Itu mungkin yang bisa kita kaji, semoga itu bermanfaat bagi kita semua. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.